mimpi di dalam mimpi. Terasa engkau di sisi, menemaniku saban hari. Hangatnya asmara, walaupun sekian lama telah terpadam cinta kita. Luka yang tak terasa, mengalir darah yang tak berwarna. Membakar gedung fikiranku.